Okay, Jazz People Production. Pasaku kenal karo sliramu, aku kesengsem karo esemanmu pas ro aku ora bakal tak laleke esemanmu ro aku, mergo kowe sing paling ayu dibanding kancamu. Aku iki seneng kowe nganti ora iso turu, nganti atiku iki tak ditutup suarane, mergo aku kepikiran sliramu tekan mimpiku. Aku iki seneng kowe tok duwe liyane. Omong seneng kowe, langsung kowe omong nek kowe yo seneng aku, langsung awake dhewe dadi siji atine, nanging kabeh kuwi wis ilang dalane. Kowe mletas lunga teko atiku iki, embuh neng ngendi lumrahmu ninggalke awakku iki, nanging piye meneh atiku sumeleh. Yo wis kowe lunga, aku yo mung iso pasrah. Rupamu pancen ayu, jaluk opo tak nei, nanging kowe ra mikir marai aku kentir. Rupamu pancen ayu, ning atimu asu, golek lanangan sing sugih ning tok lorotke. Jaluk opo meneh kok isih kurang akeh, kabeh wis tak nei, pancen kowe kuwi ra tau ngerteni. Sifatmu koyo asu, atimu koyo lode, kowe kuwi pancen dipru. Rupamu pancen ayu, pancur kuwi top lorotke kape pon.